Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kita ucapkan yang selalu kita ucapkan dalam bentuk salah satunya syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat dan sehat, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatan ini. Demikian pula nikmatan kesempatan umur yang kita jalani, kita lakukan dalam bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dengan terus diantaranya untuk kita tanpa henti-hentinya mengkaji, membahas, menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada majlis ini adalah bagian dari bentuk talabul ilmi. Kita lakukan dars atau kajian setiap hari Ahad di masjid atau musala beberapa ini. Materi yang kami bahas adalah materi tafsir. Nah, karena adanya permintaan dari beberapa ikhwah kaitannya dengan tafsir pada surat-surat yang sering kita dengar di dalam sholat, yang surat-surat itu juga bagian darinya telah dihafal oleh banyak kaum muslimin, sehingga perlunya kita untuk membahasnya, mentelaah dalam Allah selangkah demi selangkah. Yang kita mulai dari juz yang terakhir adalah juz yang ke-30, dimulai dari surat yang terakhir sesuai dengan urutan di dalam mushaf, yakni surat An-Nas. Kemudian berlanjut kepada surat berikutnya, nah, sebelumnya, kemudian demikian pula sebelumnya, dan dari apa yang sudah kita jalani secara tidak terasa dari pertemuan setiap dua pekan materi tafsir, 16 surat sudah kita bahas, dan kita telah memasuki pada dua pekan yang lalu tentang tafsir surat Al-Bayyinah. Nah, mukadimah yang disampaikan tadi, mengingat pada kajian pagi hari ini terlihat adanya rekaman, nah, yang beritanya adalah di streaming melalui Radio Kita RII 6 yang pada akhirnya sesungguhnya telah ditawarkan kepada saya untuk dilakukan itu sebelumnya streaming, tapi saya menolaknya. Nah, karena khawatir kalau-kalau apa yang disampaikan ada yang salah dan sebagainya. Nah, dan untuk menjaga pula dari bentuk-bentuk penyakit hati. Nah, dengan itu pada awalnya saya menolak tawaran untuk disiarkan. Dengan adanya masukan dari ketua dan katanya ada yang berharap untuk mengikuti kajian tersebut ini live secara langsung di luar dari tempat kita agar dirasakan atau bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Nah, itu pun juga kadang-kadang saya masih berat karena sesungguhnya kajian ini terjadi dari jarum. Artinya apa? Apa yang ada yang ada di masjid ini saja cukup. Tapi kalau dengan maksud yang kami tadi harapan untuk bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan ilmu saya yang terbatas ini, kalau memang merasa mendapatkan manfaat darinya, tentu semua tadi adalah bifadlillah terutama dari Allah Jalla wa'ala. Apa yang disampaikan dengan menukil perkataan para ulama dan berusaha untuk itu, jika di sana ada kesalahan, kurangan, maka semata-mata adalah kelemahan diri saya pribadi. Nah, adapun tentunya saya akan lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, maka bagi yang baru mengikuti dari kajian tafsir ini, kita buka surat Al-Baqarah. Sebelumnya juga bahwa kajian atau jars yang berlangsung di Ma'had Salafi Jember juga demikian. Nah, pada awalnya saya menghindar dan menghindar untuk jangan sampai di rekam atau di streaming. Kita ada lain konteks karena jamaah diri saya pribadi dan khawatir salah sehingga kemudian akan merembet kepada yang lainnya. Nah, tapi akhirnya kemudian karena perpindahan jadwal yang tadinya jars di sana yang dijadwalkan pada diri saya di waktu pagi, kemudian jadilah Ba'dal Maghrib. Nah, dan sudah berlangsung sekali dan saya juga mengingatkan agar jangan sampai di streaming, tetapi sudah terlanjur. Tetapi juga masukkan dari Pak dan masyarakat untuk di streaming karena sudah memang kondisinya demikian dan kajian bisa ditempat terdengar di mana-mana jauh juga. Iya, bagi antum yang mau mengikuti, yang sudah pernah mengikuti dan bahwa yang dikaji di Ma'had materi yang diamanahkan yang saya bahas adalah kitab bahasa Indonesia. Bagi antum yang mau merajah atau pernah mengikutinya, maka kita mengikuti di waktu yang dijadwalkan. Yang sesungguhnya itu adalah kajian itu santri. Dan sekali lagi, bagaimana disebutkan pada jari di Ma'had bahwa pemimpin saya adalah menyampaikan kata demi kata, diterjemahkan kata apa yang tertulis dalam kitab para ulama berbahasa Arab pada bahasa Indonesia. Nah, sampai pula juga saya pernah ada tambahan kalau padanya ada kitab ayat, maka kita pula melalui mengetahui tersebutnya. Nah, mengingatkan lagi juga kesepakatan kita bahwa selama kajian berlangsung tidak ada yang berbeda satu dengan lainnya, termasuk pembahas dan belakang, agar menyimak selama kajian berlangsung. Surat Al-Bayyinah merupakan surat urutan yang ke-98, yang mana surat itu terdiri dari 8 ayat dan tergolong madaniyah. Nazalat ba'da shalah, di mana surat ini diturunkan setelah turunnya surat Al-Talaq. Kita baca bersama ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه. من همزه. ونفخه. ونفخه. ونفخه. ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Thank you.

munfasila. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat terhadap tafsir As-Sa'di rahimahullah karya beliau menjadi acuan kita di dalam pembahasan tafsir sebelumnya adalah dari tafsir Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. Beliau menyatakan di halaman 890 pada tafsirnya, pada yang pertama yang urus Taala dan yang meminta mereka perumit ahli kitab hari minal yahud wal nasara, bahwa ahli kitab adalah al yahud wal nasara, kata beliau sebagaimana pula kata pembacirin yang lainnya, wal musyrikin, kata beliau minta ini asnafil umam, dari seluruh jenis-jenis umat-umat yang ada. Nah, yang mana mereka bukan ahli kita, mereka adalah penyembah berhala dengan segala bentuk dan macamnya, maka mereka adalah masuk dalam makna al-musyrikin. Selanjutnya ayat tadi menyebutkan munfakina. Munfakin dari kata fakka, ya fukku. Fakka itu maknanya adalah membuka, al-fak. Munfakin artinya membuka atau melepas atau kaitannya dengan ayat ini adalah meninggalkan, lepaskan, meninggalkan. Karena didahului dengan lam pada awal ayat, lam yakun illadzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin. Yakni apa? Jadi maknanya bahwa tidaklah orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitabnya maupun kaum musyrikinnya, nah, tidak akan meninggalkan agama mereka. Ini maknanya munfaki, yakni meninggalkan. Karena didahului dengan lam, sekali lagi, maka maknanya tidak meninggalkan. Mereka berkeyakinan atau mereka menyatakan pada diri-diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, dan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka itu al-bayyinah. Nah, yang dimaksud dengan al-bayyinah kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-bayyinah maknanya atau sinonimnya adalah al-wadihah, sampai adanya kejelasan, bukti yang nyata, yang penafsirannya siapa adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, al-wadihah, al-burhan, as-sahih, yakni sesuatu yang jelas atau bukti yang nyata. Yang dalam tafsir yang lainnya lagi disebutkan siapa yang dimaksud adalah sampai datangnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kira-kira ketika memang betul datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mau membuktikan prinsip mereka yakni mereka mau beriman kepada apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau sampaikan. Ternyata pada kenyataannya tidak demikian, bahwa itu hanya sebatas dari ucapan belaka. Nah, ketika datang pada kenyataannya, justru mereka adalah tidak mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal keberadaan beliau telah disebutkan di dalam kitab mereka, Ahlul Kitab Yahud, yakni Taurat, disebutkan sifat dan akan datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu dengan jelas-jelasnya. Demikian pula di dalam kitab Al-Injil, kitab Al-Nasara, juga disebutkan tentang kerasulan akan datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika datang dengan sebenarnya, mereka meninggalkan, mereka ingkari apa yang justru tersebut di dalam kitab mereka sendiri. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-89. Falamma ja'ahum ma'arafu, apa? Maka mereka kafaru bih. Falamma ja'ahum, ketika beliau sudah datang waktunya diutus oleh Allah, ketika datang saatnya beliau di waktunya, ma'arafu, apa yang justru mereka sudah ketahui, apa yang sudah diketahui oleh ahlul kitab akan datangnya beliau, dan mereka tahu secara persis mengenal sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka, seperti layaknya seorang ayah mengenal terhadap anak mereka sendiri. Ketika datang apa sikap mereka? Kabaru bih, mereka ingkari beliau. Nah, ini membuktikan bahwa itu hanya sebatas bualan atau ucapan mereka. Kami nanti mau beriman kalau datang Al-Bayyinah, kalau datang Muhammad pada saatnya nanti. Nah, tapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Maka pada yang kedua disebutkan Rasulun minallah yadlu suhuban mutahhara. Ayat kedua ini menjadi penjelas terhadap ayat yang pertama, khususnya pada kata yang terakhir pada ayat pertama, yakni al-bayyinah. Apa maksud al-bayyinah? Dijelaskan pada yang kedua, Rasulun minallah, Rasul yang diutus dari sisi Allah. Mengalakan saja Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, Thumma fassara tilka al-bayyinah, Thumma fassara tilka al-bayyinah. Kemudian Allah menafsirkan dan menjelaskan maksud dari al-bayyinah tersebut. Faqala, pada yang kedua, Rasulun minallah. Bisa ditemukan kalimat tersebut. Thumma fassara tilka al-bayyinah, akhir kalimat pada syarahnya yang ayat pertama. Nah, maka dijelaskan pada ayat kedua, Rasulun minallah. Ay, maksudnya kata Syekh Abdul Rahman, arsalallah yad'unnas ila al-haq. Allah telah mengutus beliau, yad'unnas, yang memiliki misi atau tugas. Untuk apa? Yad'unnas ila al-haq, mengajak, mendakwahi manusia kepada al-haq. Wa anzal alaihi kitaban yatluhu, dan Allah juga sudah turunkan kepada beliau kitaban, suatu kitab sesungguhnya Al-Qur'anul Karim yatluhu yang beliau bacakan kitab yang Allah turunkan itu kepada mereka. Yatluhu maknanya adalah yaqra. Sinonim dari yatluhu maknanya yaqra. Kalau belum berikan catatan di situ pada catatan yang ada pada masing-masing itu. Yang dulu maknanya yang korak. Yang dulu sohoban. Sohob kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yakni kutuban, kitab-kitab. Nah, yuridu ma yatadammanahu as-suhuf min al-maktub fiha wa al-Qur'an. Kata Al-Imam Baghawi rahimahullah, selanjutnya yang diinginkan dari kitab atau suhuf-suhuf yang telah tertulis tadi wa al-Qur'an, maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena kaya jenis ini adalah Rasul yang datang dari yang adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kepada beliau, pada beliau yakni Al-Qur'an. Untuk apa Rasul tadi membacakan Al-Qur'an kepada manusia? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, liyu'allimannas al-hikmah, agar beliau ajarkan kepada manusia al-hikmah tentang apa yang Allah turunkan. Sehingga dengan itu akan ada penjelasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga al-hikmah juga berarti pula as-sunnah, penjelasan beliau terhadap Al-Quran. Maka itu adalah as-sunnah atau al-hikmah. Liyu'allimanna al-hikmah wa yuzakkihim, dan beliau mengajak agar supaya mereka suci, agar supaya mereka membersihkan dirinya dari apa? Dari kotoran-kotoran. Berupa apa? Berupa kesyirikan, berupa kejahilan, berupa kesesatan. Maka beliau mengajak untuk kepada jalan al-haq yang tauhid al-haq. Wa yuzakkihim wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, dan beliau mengajak untuk mengeluarkan mereka, mengentaskan mereka min adh-dhulumati ila an-nur, dari tadinya mereka dalam keadaan kegelapan dilingkupi dengan kesyirikan, penyembahan-penyembahan kepada selain Allah, menuju an-nur kepada penyembahan semata-mata kepada Allah, kepada tauhid. Nah, walihada qala, kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di, maka lakasanya Allah menakasan yang berlaku suhufan mutahhara. Nah, dikatakan suhuf tadi disifatkan mutahhara. Nah, apa maknanya mutahhara? Bersih, suci. Dari apa? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu Al-Imam Rabi yang tanya, minal batil wal kadib wal zur. Bersih dari kebatilan, bersih dari kedustaan dan sebagainya. Sehingga mutahhara kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di mahfudhah, terjaga. Dengan terjaga tadi maka murni, bersih, suci, tidak ada ternodai sedikit pun dengan tangan-tangan kotor. Itulah Al-Qur'an. Mahfudhah al-qurban as-syayatin, terjaga dari pendekatan syayatin, para syaitan yang berusaha untuk menodai Al-Qur'an. La yamassuha illa al-mutahharun, tidaklah yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. yang mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga sampai hari ini tetap terjaga dalam Quran dari penggantian, dari penyusupan, dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk menodai, mengotori sebagaimana kitab-kitab yang datang sebelumnya. Nah, lanjutannya pada yang ketiga, pihak kutubul qayyimah. Kata Syaikh Rahman Sa'di rahimahullah, wa li hadza qala anha. Maka oleh karena itu Allah Jalla wa'ala katakan tentangnya, fiha, maksudnya fiha di dalamnya tadi, yakni fitil kasuhuf, di dalam suhuf tersebut. Kutubun qayyimah, kitab-kitab yang qayyimah. Nah, artinya adalah akhbarun shadiqah, akhbar, berita-berita, kabar-kabar yang shadiqah, yang benar, tanpa ada kedustaan sedikit pun. Wa awamir adilah, juga di dalam kitab tersebut yang bersifat qayyimah tadi, katanya awamir adilah, perintah-perintah yang adil. Setiap apa yang Allah perintahkan, maka kita dan mengandung keadilan. Tahdi ilal haq wa ila tariqil mustaqim, yang menuntun mereka kepada jalan al-haq dan menuntun mereka kepada jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya pada yang keempat, wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'atkumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, tidaklah berpecah, nah, alladziina utul kitaab, orang-orang yang telah Allah berikan kitab tadi, illa min ba'di ma jaa'atkumul bayyinah, kecuali atau melainkan setelah datang petunjuk kepada mereka, telah datang bukti yang nyata, karena mereka enggan untuk mengikutinya, maka menjadi sebab tafarruq wal ikhtilaf, sebab perpecahan dan perselisihan yang ada di kalangan mereka. Bagaimana hadis yang diriwayatkan bahwa dan Yahud tertaraku ala ihda wa sab'ina firqah, wa inna al-Nasara ikhtalafu ala mithlaini wa sab'ina firqah. Yahudi telah berpecah menjadi 71 firqah, kelompok, golongan. Dan Nasara telah berpecah pula, berselisih pada mereka, pada agama mereka, sebanyak 72 firqah, kelompok, golongan. Wa tatafarraqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, dan akan terpecah belah pula umat ini, kata Rasulullah SAW, sebanyak 73 firqah, kelompok, golongan. Dan sebabnya karena peradatan kepada mereka al-haq, maka mereka enggan untuk menerimanya. kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kelompok tersebut kulluha minna illa wahidah, yang mana semua kelompok tadi tempat jadi neraka Allah, illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok, satu firqah saja yang tidak berada di dalam neraka. Yang lainnya apa? Binasa. Yang lainnya apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kelompok yang satu tadi adalah kelompok yang selamat. Mereka adalah firqah an-najiyah. An-najiyah, yakni yang selamat. Maka firqah yang satu adalah firqah an-najiyah, atau disebut pula dengan at-ta'ifah al-mansurah. Kelompok at-ta'ifah adalah semakna dengan al-firqah, yakni kelompok yang al-mansurah, dimenangkan. Selamat kepada Allah Jalla wa'ala dari kesempatan dan di akhir kali diselamatkan dari azab. Dan mereka disebut pula ahli sunnah wal jamaah. Disebut pula dengan ahli sunnah karena apa? Mereka jadi selamat karena berpegang dengan as-sunnah wal jamaah. Dan mereka dikatakan sebagai al-jamaah karena apa? Karena mereka berpegang di atas al-haq. Al-jama'ah ditafsirkan oleh syarat, yakni al-haq. Wa in kunta wahdah, engkau berpegang dengan al-haq walaupun kamu harus sendirian berada di sekeliling lingkungan kalian yang mana mereka terjerumus kepada kesesatan, penyimpangan. Kalian kemudian tahu al-haq, kemudian kalian berpegang dengannya. Walaupun tidak ada teman bagi kalian, maka kalian dikatakan al-jamaah. Walaupun secara bahasa al-jamaah adalah kumpulan yang lebih dari satu orang. Sebagaimana contoh bahwa salat itu dikatakan berjamaah, minimalnya makmumnya berapa? Satu orang. Dengan imamnya jadi dua orang. Nah, maka sehingga dikatakan sholat itu berjamaah. Tapi kalau pada kenyataannya tidak ada yang mau diajak kepada al-haq, nah mereka tetap membangkang dan justru menghindar, menjauh, bahkan menentang, dan ternyata kamu harus seorang diri, maka kamu dikatakan al-jamaah. Nah, sehingga mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah, lawan dari ahlul bid'ah wal furqah. Lawannya ahli sunnah adalah ahlul bid'ah, karena tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, tidak mau mengikuti al-haq. Dan lawannya al jamaah, wal jamaah lawannya al furqah. Sebab dari kebid'ah tadi, maka jadilah mereka tersesat berulang. Maka dari itu kita bisa ambil suatu faedah bahwa sebab kebid'ahan, sebab perpecahan adalah disebabkan karena adanya bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Bid'ah dalam masalah akidah, masalah ibadah dan yang lainnya. Nah, hingga yang tadi menyebutkan wala tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'a al-mubayyinah. Sebagaimana yang dialami pada mereka yang disebutkan pada ayat ini, bahwa ahli kitab jadi terpecah belah. Sebab kenapa? Karena mereka menolak al-haq. Kita perhatikan ayat itu, illa min ba'di ma ja'a al-mubayyinah, kecuali setelah datang al-mubayyinah. Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, Fa'idah ja'ahum hadhihi al-bayyinah, telah datang kepada mereka bukti nyata ini, al-haq, bahidah idin nyata bagian talibul haq mimman laisa lahu maksud fi talabih. Maka di saat itu akan tampak jelas mereka yang mencari al-haq, mencari kebenaran, ya, dari orang-orang yang tidak ada kemauan atau maksud atau berupaya untuk mencarinya, maka akan semakin jelas terpisah dan terbeda dari satu kelompok yang memang dia berikan hidayah Allah mau meniti kebenaran sehingga sampailah kepadanya, berikan hidayah dan tahu kepada Allah, tapi dia adalah menggangkan, menolak dan fayuhlah anhalaka an bayyina, maka dinyatakan, maka binasalah orang yang binasa karena dia menolak an bayyina. Wa yahya man hayya an bayyina, dan akan hiduplah, akan langgenglah, akan selamatlah orang yang mau menerima an bayyina. Ini menjadi satu pelajaran penting pada ayat ke-4 tadi. Wala tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Walaupun ayat itu berbicara dengan tentang ahlul kitab wal musyrikin, tetapi kaitannya tidak hanya pada mereka. Begitu pula jika, dan jika itu terjadi, dan bisa terjadi pula pada umat ini ketika mereka melepaskan al-haq, tak kala mereka sudah mengetahuinya, maka terancam dengan darah roh perpecahan, nah, penyimpangan, baik di dalam hatinya maupun di dalam pemahamannya, sehingga dia akan terseret kepada kesesatan. Wal-iyadzubillah. Kemudian ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka itu diperintah. Kata Al-Imam Al-Bawwabi rahimahullah, haulahi kufar. Yakni tidaklah mereka orang-orang kufar itu diperintah oleh Allah Jalla wa'ala illa liya'budullah. Illa al-yakutullah, kecuali semata-mata yang diinginkan agar mereka itu mau beribadah, mau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syaikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat yang kelima, Allah umiru fi zahir syara'ih illa an ya'budun. Di dalam mereka diperintah, di dalam keseluruhan syariat-syariat yang Allah telah turunkan, illa an ya'budun, kecuali tujuan satu-satunya semata agar mereka beribadah kepada Allah. Nah, perhatikan bahwa seluruh syariat yang Allah perintahkan berupa perintah ataupun berupa larangan, semua dimaksudkan apa? An ya'budu, agar manusia bisa meletakkan niatnya dan semata-mata beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Mukhlishina lahuddin, ibadah kepada Allah tadi dituntut mukhlishin, mereka mengikhlaskan, lahu ad-din, baginya atau untuknya, untuk Allah ad-din, agama ini, agama yang dijalaninya ini semata-mata dalam rangka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kalimat ini semakna dengan ayat wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kita dapatkan penjelasan ini dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dan berakhir, wa ma umiru illa liya'budu Allah adalah seperti ayat yang berbunyi wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami kata Allah mengutus sebelum engkau hai Muhammad min rasuli dari para rasul pun illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan, kami tugaskan kepadanya annahu la ilaha illa ana, agar supaya menyerukan tauhid, menjelaskan makna la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali aku kata Allah. Fa'budun, maka segera laksanakan oleh kalian untuk mentauhidkan aku. Fa'budun ni, segera kalian laksanakan perintah yang mulia dan sangat agung ini adalah mentauhidkan Allah di dalam keseluruhan ibadah. Kata Syaikh Abdurrahman Sa'di Muhsin Al-Muslim, Qasidi dan Bijamihi Ibadati, dimaksudkan Qasidi Qasid, yakni bermaksud, dimaksudkan atau diniatkan Bijamihi Ibadati pada keseluruhan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, Al-Zahir wal-Batinah, baik yang ibadah yang sifatnya tampak termasuk pula ibadah yang sifatnya tersembunyi tidak tampak, wajah adalah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, wa talabat zulfa ladaihi, dan mengharap atau menuntut kedekat-dekat di hadapannya, berharap dari Allah apa yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita amalkan dari amalan-amalan ibadah yang tujuannya untuk mengucapkan Allah dan Allah. Kemudian oleh karenanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah menyatakan kemudahan. Mudafa artinya adalah mutahannifin anis syirki ila tauhid, kata Ibnu Katsir. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, mu'ridin ma'ilin an sa'ir al-adyan al-mukhalifah li din tauhid, berpaling dari kesyirikan kepada tauhid, kata Ibnu Katsir. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, berpaling dari seluruh agama-agama yang menyimpang di diri tauhid, menuju agama tauhid. Jadi dengan ungkapan yang berbeda tetapi makna yang sama. Mengapa? Adalah berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Itu namanya hadis. Jamak dari hadis. Mengapa? Itulah sifat agama Allah hanifiyah. Bukan hadabi, tapi hadibiyah. Agama Allah Jalla wa'ala yang mulia, yang memindahkan mereka dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Kita dapat faedah lebih dari Qudasi rahimahullah, ayat itu seperti walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan Alhamdulillah wa sallimu ta'ala. Sungguh kami terhutus pada setiap generasi, pada setiap umat rasulnya, agar supaya mereka menyeru kepada tauhid dan meninggalkan peribadatan kepada at-taghut. Itu makna ulama posisi dalam hukum ulama. ditafsirkan dengan ayat, ditafsirkan pula dengan hadis. Dan wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat, dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Salat itu termasuk ibadah atau bukan? Tentu termasuk ibadah. Demikian pula zakat, termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa hamba yang diperintah mengatakan untuk beribadah kepada Allah. Dengan melanjutkannya kemudian Allah sebut bagian atau bentuk-bentuk ibadah di antaranya yaitu sholat dan zakat menurut ayat ini. Kalau seandainya Allah cukup menyebutkan agar mereka supaya beribadah kepada Allah, tentu di sana padanya ada sholat, ada zakat, ada haji, ada yang lainnya. Tetapi mengapa di sini masih disebutkan juga dua bentuk ibadah? Wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. Apa kira-kira yang menjadi jawaban kita? Jawabannya kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wa khussa as-salat wa zakat bil-dzikr. Dikhususkannya penyebutan salat dan zakat. Ma'a annahuma, yang pada keduanya itu dalilani fi qawli, sudah termasuk pada kalimatnya liya'budullaha mukhlishin. Sudah masuk pada kalimat ini. Kenapa sebabnya disebutkan secara tersendiri lima puluh lima wajib? Kalian tandai pada terakhirnya lima puluh lima wajib, karena keutamaan dua ibadah tersebut dan kemuliaan pada keduanya. Lima puluh lima wajib. Kalau tadi pada tafsir Sa'di kita dapatkan lebih lanjut tambahan pada tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, sudah ada yang mulai tidak konsentrasi, ada pula yang ngantuk dan sebagainya. Itu adalah bacaan apa yang dilakukan untuk melahirkan kesejahteraan yang melakukan kesehatan khususnya dalam salah problem ya, sebabnya ada yang memang kuat sehingga untuk bertahan itu pakai kesabaran ya, kadang-kadang itu sampai menjemukan, membosankan sehingga datanglah pikiran-pikiran yang lainnya. Sekarang segera untuk kembali mengkonsentrasikan lagi diri masing-masing. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkannya sholat dan disebutkannya zakat karena pada sholat itu asrafu ibadah bin badan, ibadah badan yang asraf, yang paling mulia, sehingga mewakili dari ibadah yang lainnya. Kalau bisa menjawab kenapa disebutkan secara khusus lagi bentuk-bentuk ibadah tersebut padahal sesungguhnya sudah terkandung pada kalimat yang sebelumnya agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskannya. Semua dengan kalimat itu umum, mencakup semuanya. termasuk sholat dan termasuk zakat. Tetapi justru disebutkan telah dikata wa yuqimus sholat wa yuqimus zakat. Kenapa? Karena dua ibadah itu memiliki keutamaan dan kemuliaan. Demikian apa yang disebutkan oleh Asy'ah Abdurrahman Sa'di. Kita dapatkan alasan yang dilanjut lagi dari Imam Ibnu Katsir bahwa kenapa sholat yang disebutkan? Karena asrahul ibadah al-badan, ibadah badan yang paling mulia adalah sholat. Seluruh gerakan dilakukan. Nah, termasuk ibadah al-qaul, berupa ucapan, apa yang kita baca di dalam sholat, itu juga ibadah dalam bentuk al-qaul. Dan kemudian dilakukan rutin sehari 5 kali. Ya, yang masing-masing dari waktunya berbeda rakaatnya. Beda dengan ibadah lainnya. Haji mengapa tidak disebutkan? Wa yuqimus shalat wa yuqimus zakat wa yahujjul bait. Kenapa tidak disebutkan? Ya, karena sudah terwakili dengan sholat. Ibadah haji juga ibadah badan, ibadah haji juga ibadah harta, tapi sifatnya apa? Tahun, apa tahunan? Itu pun belum tentu setiap tahun bagi siapa yang mampu. Sementara sholat mau tidak mau setiap muslim, tidak ada alasan sedikit pun untuk menghindar darinya. Sampai sakit pun diperintah sholat, tidak mampu berdiri disuruh duduk. Nah, sampai dia memejamkan mata yang terakhir. Sehingga disebutkan asrahul ibadah al-badan. Kemudian ibadah yang berikutnya disebutkan wajib zakat dan mereka menunaikan zakat. Kata Nabi Muhammad al-Yahdan ilal fuqara wal mahawis. Bentuk sikap ihsan, sikap baik, berbuat baik kepada kaum fakir, pada al-mahawis, orang-orang yang membutuhkan. Mereka perlu diayomi, perlu diperhatikan. Sehingga ini mewakili dari ibadah harta lainnya. Bukan wajib zakat, baik zakat yang sifatnya wajib maupun zakat yang sifatnya sunnah mustahabah. Wadah menjadi mustajimah. Yang demikian itu adalah agama Allah yang tajimah, agama Allah yang lurus. Sebagian dari para ulama, bahkan kebanyakan dari para a'immah, di antaranya Imam Az-Zuhri dan juga Imam Az-Zuhri rahimahullah, menjadikan dalil ayat ini bahwa al-a'mal dakhilatun fil iman. Demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Annal a'mal, bahwasanya amalan-amalan yang ada dakhilatun fil iman, masuk di dalam makna keimanan. Kenapa? Kita lihat pada ayat itu wa yuqimus zakat, wa yuqimus shalat wa yuqimus zakat, bentuk amalan. Tapi masuk dalam makna iman. Karena di awal ayat Allah menyebutkan wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, bahwa beribadah kepada Allah, iman kepada Allah, maka perlu ada realisasinya dalam bentuk amalan yang kita jadikan, amalan yang sifatnya yang dilakukan anggota tubuh. Nah, itulah makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Sehingga amalan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Bahkan iman bisa berpengaruh dengan amalan. Ketika amalan ketaatan, maka iman akan bertambah. Dan ketika amalan itu dilakukan dengan kemaksiatan, maka akan menjadi sebabnya berkurang atau menurunnya keimanan. Maka dengan itu, ketahuilah, karena ini para ulama kebanyakan mereka menyatakan bahwa amalan akbar dan kita perlu menjelaskan bahwa amalan-amalan termasuk di dalam bahasa keibadahan. Kenapa juga demikian? Karena ada beberapa yang lain yang memisahkan iman dengan amal. Sehingga ketika berbuat amal tidak ada pengaruhnya dengan keibadahan. Ya, iman lurus saja dengan sendiri, amalnya sendiri. Dia berbuat maksiat, dia berbuat ini dan sebagainya, tidak mempengaruhi keimanan di atasnya. Maka hal ini kita memanfaatkan amalan termasuk di dalam keimanan. Wajar jika dino penyimak kata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah. Dalika yakni at-tawfiq wal ikhlas fid din. Mentauhidkan dan mengikhlaskan di dalam agama ini huwa dinul qayyimah, merupakan agama yang lurus. Nah, ad-din al-mustaqim al-musil ila jannatin na'im. Nah, yang agama yang lurus yang akan mengantarkan jannah yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang berhasil menerapkan tauhid keikhlasan di dalam jalan agama ini, dia berarti dapat dinul qayyimah, agama yang lurus. Wa ma siwahu fathurukum mu'tilah ila al-jahil. Dan jalan selain itu maka akan mengantarkan kepada al-jahil, kepada perang kekuatan jahil. Dan Allah berkata berhadir dan menutup orang yang keselamatan dilindungi jauh dan kita dari azabnya. Kembali kalau jadah berkafirin. Kata Syekh Rahman Sa'di melanjutkan, kemudian Allah menyebutkan jazaa'ul kafirin, balasan bagi orang-orang kafir, ba'da ma ja'atuhum al-bayyinah, setelah datang bukti nyata kepada mereka, yaitu pada kelanjutan ayatnya, innalladzina kafaru min ahlil muslimin ahlil kitab wal muslimina ina jahannam. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul bidah dan orang-orang musyrikin, maka letak mereka di mana? Ina jahannam. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa ahlul bidah dan musyrikin adalah kufar dan mereka min ashabinna, termasuk penghuni neraka yang khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka diliputi oleh azab Allah, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Kenapa demikian dikatakan oleh Allah syarul bariyah? Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, di annahum arakul haqqa wa jarabuhu, karena mereka telah tahu al-haq dan mereka justru meninggalkannya. Wa khasiru dunya wa akhirah, sehingga mungkinlah mereka di dunia ini dan pada di akhirat ini. Mereka dikatakan syarrul bariyah. Kemudian sebaliknya, balasan bagi orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman الصالحات ومن عمل عملا صالحا أولئك mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kenapa demikian? Katanya Sya'di li'annahum habadullah wa harafu, karena mereka telah beribadah kepada Allah dan mereka telah mengenal Allah dengan benar-benar, yang dengan tauhid dan merealisasikan tauhid tadi dalam kehidupannya. Wakadu binang ini juga wakadah, maka mereka mendapatkan kaudar, mendapatkan kemenangan, kemampinan, keberuntungan binang ini juga wakadah dengan kenikmatan dunia dan kemampinan dunia sangat telah. Kemudian ayat yang terakhir yang ke-8, jazakum inda rabbihim jannatu adn. Jazakum balasan buat mereka inda rabbihim di sisi Rabbnya, yakni jannatu adn. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, jannah iqamah, la maqin fiha wa la rahim, jannah yang menetap selama-lamanya, dia tidak akan mengalami perpindahan. Nah, wala talaba li ghayati fawqiha, dan dia tidak menuntut untuk mendapatkan yang lebih dari itu. Karena itu tempat yang senikmat-nikmatnya. Allah berjalan dengan manusia, Allah berjalan dengan manusia, Allah berjalan dengan manusia. Dan dari Al-Quran dan dari mengalir dan domennya adalah kembali kepada jannah. Dan tajri dan bukan yajri, tajri minta sihat, mengalir dari arah bawahnya, bawahnya jannah, Al-Anhar, yang dari kata an-nahar, nahar yang disungai, al-anhar yang disungai-sungai di bawahnya, khalidinabiha abada, mereka beribadah yang akan berkah di dalamnya abada selama-lamanya. Radhiyallahu anhu wa radhu anhu, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Sesungguhnya Allah berfirman, "Para dia akan hukum kembali kepada mereka bila kamu bimbing mardi, dengan apa yang sudah mereka lakukan berupa bentuk-bentuk keridhaan yang menyebabkan keridhaan dari Allah selama di dunia. Apa saja yang menyebabkan keridhaan Allah di dunia mereka telah lakukan, sehingga mereka layak dan pantas untuk mendapatkan jannah dan diri minta yang agar kalau diri dapinya apa-apa radiyallahu anhu, Allah jadi ridha kepada mereka. Wa radhu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat wa jazilil katubat, mereka ridha terhadap Allah berupa apa yang telah Allah siapkan untuk mereka dan dari yang banyak bentuk karamah dan pahala yang melimpah. Dalika liman khasyya rabbah, dalika yang demikian itu yang dianjaza al-hasan balasan yang baik, liman khasyya rabbah bagi siapa yang khasyya. Kata liman Sa'di rahimahullah, liman khafallah, karena siapa yang takut kepada Allah, fa'ahjama amman azim wa qama biwajibati, orang yang takut kepada Allah jalla wa ala dengan menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah dan selalu menegakkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada Allah. Tambah wa lillahi alhamd. telah bertembak dan sudah dimulai alhamdulillah dari beliau kita telah mendapatkan pelajarannya dari bantu pula dari pelajarannya semoga berkesan terhadap kita semua apa-apa yang sudah kita tahu maka dengan itu kita nanti dilalui surat ini dan surat yang kita bahas.